Bagi penduduk surga, mereka mendapatkan buah-buahan yang sangat banyak, yang beraneka ragam warna dan rasa, yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit dalam hati sama sekali. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-33, yakni qauluhu ta'ala, la maqtu'ati wala mamnu'ah, ay la tanqati'u syita'an wala sayfan, bal akluha da'imun mustamirun abada. Buah-buahan di dalam surga itu tidak terputus dengan musim dingin atau musim panas. Bahkan senantiasa bisa dinikmati sepanjang tahun, sepanjang musim, abadi. Mahma talabu wajadu, kapanpun mereka memintanya, maka mereka akan mendapatinya. La yamtani'u alaihim biqudratillahi syai', di mana tidak ada yang menghalangi mereka, semua itu ya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Qatadah la yamna'uhum min tanawuliha 'udun wala syaukun wala bu'd, yaitu tidak ada yang menghalangi mereka untuk mengambil buah-buahan tersebut, baik itu ranting, baik itu duri ataupun jauh. Ketika mereka ingin mendapatkannya, maka buah itu siap untuk dipetik oleh dia. Ya. Siap dipetik. Tidak ada yang menghalanginya dari ranting, duri ataupun jarak jauh. Kapanpun, bagaimanapun dia menginginkannya, buah itu siap petik. Ketika dipetik pun, ya tumbuh, ya tumbuh lagi dengan yang lebih nikmat lagi. Waqad taqaddama fil hadis idza tanawala ar-rajul as-samara 'adat makanahu ukhra, dan telah lewat hadis kalau seorang dari penduduk surga sudah memetik buah surga, maka bekas petikannya tersebut akan tumbuh lagi dengan buah yang baru. Ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa furushin marfu'ah. Ayat yang ke-34, Allah berfirman, dan bagi penduduk-penduduk surga akan mendapatkan furush marfu'ah. Ya. Furush itu bisa diartikan karpet-karpet yang tebal, yang empuk, atau ya kasur-kasur yang empuk, yang tebal. Ya, terkadang bisa diartikan demikian. Ay aliyatun wati'atun na'imatun, yaitu kasur yang tinggi, tebal, yang nyaman untuk ditiduri, dan nikmat berada di atasnya. Ya. Tidak seperti kasur-kasur dunia, ya. Tetapi itu kasur surga yang tebal, empuk, tinggi, nyaman untuk ditempati, ditiduri. Qala Nasa'i wa Abu Isa Tirmidzi, berkata Nasa'i dan Abu Isa Tirmidzi dalam sunan keduanya. Hadatsana Abu Kurayb qala hadatsana Rishdin ibn Sa'ad an Amr ibn al-Harith an Darraj an Abi al-Haytham Abi Sa'id al-Khudri an an-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi qoulihi ta'ala wa furushin marfu'ah. Dengan sanadnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca firman Allah taala wa furushin marfu'ah ay irtifa'uha kama bainas sama'i wal ard, tebalnya seperti langit dan bumi, wa masiratu ma bainahuma 500 amin, dan lebarnya itu seperti 500 tahun perjalanan. Kata Tirmidzi, hadis ini hadis yang hasan gharib, la na'rifu illa min hadis Rishdin ibn Sa'ad. Ya, kami tidak mengetahui dari kecuali dari riwayat Rishdin ibn Sa'ad. Rishdin ibn Sa'ad, kalau kita sering belajar ilmu hadis, punya kalau ada sanad an Darraj ibn Sam'an an Abil Haitham, ya. Dan sebelumnya dari Rishdin ibn Sa'ad, ini tiga orang termasuk dhaif dari sisi riwayat. Ya. Hanya saja para ulama, apakah tingkat kedhaifannya tersebut tidak bisa disinkronkan atau tidak bisa dikuatkan dengan riwayat yang lain? Apakah ya bisa. Ya, termasuk di sini Ibnu Katsir membawakan riwayat yang lain untuk memperkuat riwayat ini. Ya, adapun sebagian ulama yang berpendapat Rishdin bin Sa'ad, Darraj bin Sam'an dan juga Abil Haitham itu semuanya dhaif, tiga-tiganya rentetannya itu dhaif. Ya, maka ulama tersebut berpendapat hadisnya dhaif. Sehingga perkataan ini dibawakan kepada perkataan Abu Sa'id Al-Khudri, bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qala ba'du ahli al-ilmi, berkata sebagian ahli al-ilm, ma'na hadzal hadis irtifa'ul furush fi darajat wa bu'du ma baina darajatain kama baina as-sama'i wal ard. Makna daripada hadis ini kalau lah sahih, yaitu tebalnya, tingginya dalam tingkatan-tingkatan, maka bagaikan antara langit dan bumi. Wahagadha qala innahu la ya'rifu hadha illa min riwayat Rishdin bin Sa'ad. Ya, tetapi tidak ada yang mendatangkan riwayat ini kecuali dari riwayat Rishdin bin Sa'ad dan dia dhaif. Demikian diriwayatkan oleh Abu Ja'far Mujarir dari Abi Kuraib dari Rishdin dengan riwayat yang sama. Dan diriwayatkan yang lain pula oleh Ibnu Abi Hatim, keduanya dari Yunus bin Abdul A'la dari Abdullah bin Wahbin dari Amr bin Al-Harith, disebutkan riwayat yang sama. Kemudian disebutkan pula oleh Ibnu Abi Hatim dari Nu'aim bin Hammad dari Ibnu Wahbin, dan juga disebutkan oleh Al-Diya Al-Maqdisi dalam Sifatul Jannah dari hadis Hammalah dari Ibnu Wahbin dengan semisal yang sama. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari Hasan bin Musa dari Ibnu Lahiyah, ya, dia mengatakan hadatsana Darraj fa dzakara. Ya, di sini Al-Imam Al-Katsir rahimahullah memaparkan sekian banyak periwayatan, ya, dari hadis ini. Semuanya berpangkal kepada Darraj bin Sam'an atau kepada Rishdin bin Sa'ad atau kepada Abil Haitham. Ya. Ibnu Katsir di sini tidak menerangkan kecuali menukilkan perkataan Tirmidzi yang menghasankan hadis ini. Ya, Tirmidzi menghasankan hadis ini, tapi hasan gharib, hasan hanya saja periwayatan cuma satu orang ini dari jalur Rishdin bin Sa'ad. Ya. Adapun yang berpendapat ini hadisnya dhaif karena rentetan tiga rawi, Rishdin bin Sa'ad, Darraj bin Sam'an dan juga Abil Haitham, ya, berpendapat bahwasanya itu mauquf kepada sahabat yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya. Ini tentang mengenai ketebalan dan luas daripada kasur penduduk surga. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa qala Nabi Hatim qala hadatsana Abu Sa'id Al-Ashaj qala hadatsana Abu Mu'awadah an Juwaybir an Abi Sahl ya'ni Katsir bin Ziyad an Al-Hasan dari Al-Hasan Al-Basri. Ya, dari Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan wa furushin marfu'ah qala irtifa'u firashi rajuli min ahli al-jannah masirati 80 sanah, yaitu tebalnya ranjang atau tebalnya kasur dari penduduk surga itu seperti 80 tahun perjalanan. Ini dinukilkan dari Al-Hasan Al-Basri. Intinya ikhwan fi din azakumullah, demikian yang dinukilkan dari ulama terdahulu, setidaknya Al-Hasan Al-Basri, ya, setidaknya Al-Hasan Al-Basri termasuk daripada atba'i tabi'in, ya, menukilkan demikian. Dan juga riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri tentang ketebalan kasurnya penduduk surga. Ini adalah tafsir dari sisi riwayat dari perkataan sahabat dan perkataan tabi'in. Itu jauh lebih baik dibandingkan perkataan yang pendapat kita. Jadi manhaj, metodologi tafsir yang menukasir di dalam mukaddimah kan dijelaskan tafsir ayat dengan ayat. Kalau enggak ada tafsir hadis dengan hadis. Kalau enggak ada tafsir hadis, tafsir ayat dengan riwayat mauquf. Kalau tidak ada lagi tafsir ayat dengan menggunakan riwayat dari tabi'ut tabi'in, ya, atau dari ulama-ulama terdahulu beliau. Ya, barulah nanti terakhir menggunakan muqtadal lughah dengan makna bahasa. Ya, dengan makna bahasa. Dan sering kalau kita mengikuti tafsir ini, Ibnu Katsir tidak terlalu banyak menukilkan tentang faedah bahasa atau faedah balaghah dalam penafsiran ayat. Yang paling banyak dari beliau adalah menafsirkan Al-Quran dengan Quran, Al-Quran dengan Sunnah, Al-Quran dengan riwayat tabi'in atau atba'i tabi'in atau riwayat dari ulama salaf. Ya, itu adalah manhaj beliau. Ya, metodologi beliau dalam penafsiran. Dan ini metodologi yang paling selamat. Ya, metodologi yang paling selamat. Karena bukan menggunakan ra'yu semata, bukan menggunakan kecerdasan beliau semata. Justru dengan penukilan yang beliau sampaikan menunjukkan bagaimana cerdasnya beliau, kuatnya hafalan beliau. Karena beliau tulis tafsir ini, itu bukan seperti kita nyontek dari buku, dari komputer. Ya, Ibnu Katsir itu menulis tafsir dengan hafalan. Jadi ketika menampilkan sanad, hadis, riwayat, itu beliau dengan hafalan beliau. Beliau tulis dari hafalan beliau. Bukan seperti kita nyontek, ya, lihat komputer. Kalau beliau tidak. Ini keistimewaan beliau. Adapun kalau secara lughah, furushin marfu'ah adalah ya tadi sebagaimana dikatakan tinggi. Kasurnya itu tinggi, ya. Terkait tingginya berapa? Ya tadi riwayatnya ada yang mengatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri itu seperti antara langit dan bumi. Kalau riwayat dari Al-Hasan Al-Basri itu tebalnya seperti 80 tahun perjalanan. Nah, Allah Ta'ala alam. Wa qawluhu Ta'ala dan firman Allah Ta'ala. Inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin. Kemudian Allah berfirman setelah tadi menerangkan tentang buah-buahan surga, tentang ranjang-ranjang surga, kasur-kasur surga. Maka sekarang beliau menerangkan, sekarang Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bidadari-bidadari surga. Inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami ciptakan bidadari-bidadari surga itu secara langsung sedemikian saja. Ya. Jadi diciptakan ya secara langsung sesuai dengan selera dan keinginan dari penduduk surga tadi, penginnya bidadari yang model kayak apa. Diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tipenya kayak apa? Diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alnahunna abkara, dan kami jadikan bidadari-bidadari surga itu abkar, perawan-perawan. Uruban atroba, perawan-perawannya uruban atroba, nanti akan diterangkan uruban atroba, ya, diartikan, ada yang mengartikan uruban itu adalah yang sangat mencintai suaminya, atroba adalah yang badannya itu apa namanya singset begitu, ya, itu. Li ashabil yamin, dan bidadari-bidadari tersebut adalah bagi golongan kanan. Ya, bagi golongan kanan. Ya, kemarin telah diterangkan bahwasanya penduduk surga itu ada yang muqarrabin, itu yang paling tinggi, didekatkan kepada Allah, tempatnya yang paling tinggi. Kemudian ada li ashabil yamin, golongan kanan. Nah, golongan kanan saja dia memperoleh bidadari surga sesuai dengan seleranya, sesuai dengan tipenya. Mintanya kayak apa? Allah ciptakan. Seleranya yang kulitnya sawo mateng, yang kulitnya putih, kuning, atau kemerah-merahan. Ya. Seleranya bagaimana? Allah ciptakan langsung, sesuai dengan selera antum. Ya. Seleranya yang pengen kayak apa, itu di surga. Kalau di dunia, ya gak bisa. Ya. Sesempurna seperti bidadari surga. Tetapi wanita-wanita dunia, mukminah yang masuk surga, mereka itu akan lebih cantik, lebih sempurna dari bidadari-bidadari surga yang sudah sempurna. Ya, sehingga jangan apa mengatakan, Sat, istri saya kok gimana, Sat? Kalau di surga bareng dia lagi kayaknya capek, Sat. Enggak. Kalau istri Anda itu begitu di dunia, nanti enggak begitu. Lebih cantik daripada bidadari surga. Lebih cantik daripada bidadari surga. ولكن لما دل السياق وهو ذكر الفرش على النساء اللاتي يضاجعن فيها اكتفى بذلك عن ذكرهن. Di sini ya, setelah disebutkan, mohon maaf ini ya, setelah disebutkan tentang ranjang-ranjang penduduk surga, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan wanita-wanita yang akan menempati ranjang-ranjang tersebut, yaitu bidadari-bidadari surga ya, yang sangat cinta kepada suaminya, yang sangat cantik jelita. Wa'adul dhamir alaihinna, sehingga dikembalikan kata ganti hunna itu kepada bidadari-bidadari surga. Kama fi qawlihi ta'ala id'irda alaihi bil asyi as-safinatil jiyad faqala inni ahbabtu hubbal khair an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Seperti kata ganti pada firman Allah Ta'ala dalam surat Sad mengenai Nabi apa? Nabi Dawud ya, yang mencintai kuda. Jadi Nabi Dawud itu sangat cinta kepada kuda, hobinya berkuda. Saat beliau itu berkuda ya sampai sore, maka kemudian beliau mengatakan, "Ya Allah, sungguh aku mencintai kuda ini dengan kecintaan yang sangat, tetapi kemudian melalaikan ya dari mengingatmu ya Allah sampai menjadi penghalang untuk aku beribadah kepadamu di waktu sore ini." Akhirnya di dalam kisah ya, kisah Nabi Dawud itu disembelih itu kuda-kudanya. Nah, dan diceritakan kuda-kudanya Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman itu kuda-kuda terbang. Bukan kuda merek cat ya, bukan. Ya, bukan merek cat. Kuda terbang maksudnya memang kudanya bersayap. Nah, sebagaimana dalam hadis Aisyah ya, ketika bertanya kepada Rasulullah tentang kuda-kudanya Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, maka disampaikan kudanya itu terbang, kudanya memiliki sayap sehingga bisa terbang ke sana kemari. Ya. Ya, ini salah satu jenis hewan yang mungkin sekarang kita tidak melihatnya. Tapi ketika kita tidak melihatnya belum tentu tidak ada. Ya. Karena eksplorasi manusia terhadap hewan dan tumbuhan di dunia itu baru 20%. 80% kita nggak tahu, sehingga nggak bisa kita mengatakan ini tidak ada. Ya, padahal kita baru 20% dari 80% ya, tempat di dunia ini. Kalau lautan malah bahkan baru 5%. Falmuhim ikhwan fi dinazukumullah, kalau kita ingin mengetahui hewan-hewan yang aneh, itu ada kitabnya para ulama. Ya, hewan-hewan aneh, hewan-hewan yang bentuknya aneh dan sudah hampir punah, itu banyak kitabnya para ulama yang menceritakan masalah itu. Misalkan kitab Al-Hayawanatul Kubra. Ya, walaupun penulisnya dia Mu'tazilah, tetapi dalam bab itu dia meneliti, senang meneliti dalam hal dunia biologi seperti itu. Ya, dia keliling dunia untuk menemukan dan menceritakan ya dengan data yang sangat valid tentang hewan-hewan yang horrid ya, yang bentuknya aneh-aneh. Itu ada. Dan biasanya ikhwan fi din azakumullah, kalau sudah terkonfirmasi dalam fikih itu bisa dipastikan ada. Kalau tadi disebutkan dalam ensiklopedia hewan menurut ulama terdahulu itu kan mungkin masih 50-50%. Tetapi kalau sudah disebutkan dalam hukum ya, dalam fikih, itu bisa dikatakan ya pasti adanya. Karena merupakan sebuah metode pembahasan fikih sepakati oleh para ulama fikih, yaitu tidak akan membahas perkara yang belum ada atau tidak ada. Jadi fikih itu membahas sesuatu yang sudah terjadi. Ya, bukan kita kalau bertanya kepada seorang qadhi, seorang ahli fikih yang dia paham fikih tentang sesuatu yang belum terjadi, pasti tidak akan dijawab. Misalkan bagaimana kita nanti kalau sholat di bulan, ya nggak bakalan dijawab oleh para ulama, karena belum ada yang ke bulan. Taruhlah ada bukan muslim, ya kan? Maka ulama tidak akan membahas itu. Tapi kalau ditanya bagaimana hukum di atas pesawat, ya karena pesawat sudah ada. Hukum di salat di atas air sudah ada. Bagaimana salat di atas puncak gunung, ada pembahasannya. Ya. Termasuk ketika dibahas tentang jenis-jenis hewan. Ya, kalau kita bahas kitab-kitab fikih abad-abad pertama, abad-abad keempat sampai keenam sampai abad-abad kesembilan, sepuluh hijriah, ketika bab at'imah tentang makanan itu banyak sekali, atau bab sayyid wa dzabaih itu banyak sekali hewan-hewan yang tidak terkonfirmasi di zaman kita, yang kadang dicarikan terjemahannya juga nggak sinkron, nggak ketemu, ya bahasa Arab terjemahkan bahasa Indonesia nggak ketemu juga. Ini hewan apa? Itu banyak ya kalau kita baca kitab-kitab fikih-fikih terdahulu. Artinya dalam kitab-kitab fikih itu membahas sesuatu yang ada dan sudah terkonfirmasi keberadaannya. Bukan katanya, tapi memang oh ada itu bentuknya. Ya seperti para ulama dulu pernah ya yang sempat jadi perbincangan ditanya mengenai hukum apa namanya? Putri duyung. Ya. Tapi ulama membahas, ketika dibahas berarti ada yang sejenis itu. Yaitu ikan yang mirip manusia. Bahkan diceritakan di situ sangat mirip sekali, perbedaannya hanya pusar ke bawahnya saja. Ya. Seperti ada rambutnya. Kemudian diceritakan mohon maaf ada buah dadanya. Ya, kemudian kulitnya itu berlendir dan seterusnya. Itu diceritakan oleh para ulama. Ya. Walaupun sekarang kita tidak menemukan, tapi kalau sudah dibahas di dalam fikih, bisa kita pastikan itu ada. Ya. Karena kebiasaan di dalam fikih tidaklah membahas kecuali sesuatu yang sudah terkonfirmasi keberadaannya. Ya. Tidak membahas perkara yang belum terjadi. Kita lanjutkan, qala fi dinan subhanallah. Ya, tadi terkait kudanya Nabi Dawud dan Sulaiman tiba-tiba sampai ke Putri Duyung. Intinya itu jenis hewan-hewan yang sekarang kita tidak nemu, enggak lihat, tapi ada, ya. Kalau putri duyung itu terkait pembahasan ulama, kalau kuda terbang, ya sekali lagi bukan cet ya, tapi memang kuda yang punya sayap. Itu memang terkonfirmasi dalam hadis. Rasulullah yang mengatakan sendiri, kudanya Nabi Dawud, ya, itu ada ratusan yang bersayap yang bisa terbang ke sana kemari. Ya, itu kudanya Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Ya. Kemudian qala al-akhfas qalihi inna ansha'nahunna insha'a ay admarnahunna walam yadkurna qabla dhalik, yaitu kami munculkan, kami ciptakan saat itu yang belum disebutkan sebelumnya, yaitu penduduk surga penginnya tipenya bidadari yang kayak apa. Ketika dia memikirkan tipenya begini, Allah ciptakan langsung itu tipemu, itu sesuai keinginanmu, ya, maka sesuai dengan yang dibayangkan oleh penduduk surga, penginnya kayak apa itu yang diciptakan. Ya. Qala Abu Ubaidah, dzakarna fi qoulihi ta'ala wa hurun 'ain ka amsali lu'lu'il maknun, yaitu ketika menyebutkan firman Allah Ta'ala wa hurun 'ain dan bidadari-bidadari surga kamsali lu'lu'il maknun, itu seperti mutiara-mutiara yang gemerlapan. Faquluhu inna ansha'nahunna insha'a ay a'adnahunna min fin nash'atin ukhra ba'dama kunna ajais ramsah wa sarna abkara urubah, yaitu kami jadikan penciptaan yang baru sebelum, ya, sebelumnya dia itu sudah tua, ya, dan kami jadikan perawan dan cantik jelita. Ai ba'da suyubah udna abkara, ya. Setelah mereka di dunia itu, ya, sudah tua, kemudian kami jadikan perawan-perawan. Nah, kalau tafsirannya ini, tafsirannya Abu Ubaidah, berarti ini menerangkan tentang wanita penduduk dunia yang masuk surga. Walaupun mereka matinya sudah tua renta, yang sudah keriput, tapi ketika masuk surga, Allah akan bentuk lagi dengan bentuk perawan yang cantik jelita. Ya. Uruban ay mutahabbatin ila azwajihinna bil halawati wadh-dharafati wal malahati. Masyaallah. Uruban, makna uruban adalah sosok-sosok bidadari yang sangat mencintai suaminya dengan penuh cinta yang manis, yang cinta dari berbagai macam sisi dan cinta yang sepenuhnya diberikan kepada suaminya. Tidak tersentuh oleh laki-laki lain, tidak pernah memandang laki-laki lain, memandangnya hanya kepada suaminya, hanya tersentuh oleh suaminya. Ini adalah bidadari-bidadari surga. Suci badan mereka dan suci pandangan mereka. Ya. Qala ba'duhum, berkata yang lainnya, uruban ay ghanijat. Ya. Uruban secara bahasa adalah ghanijat. Apa itu ghanijat? Ghanijat adalah wanita yang sedang apa ini? Lagi apa ya? Lagi bagus-bagusnya atau lagi apa ini istilahnya? Lagi mekar-mekarnya. Apa istilahnya? Ada yang tahu? Bahasanya kurang keren ini. Wanita yang lagi apa pak? Ya. Nah, Khadijah, jadi wanita yang lagi, wah, ya begitu pak. Ya, jadi memang demikian pak. Ya. Itu Khadijah, jadi wanita yang sedang apa ya, lagi menariknya. Bentuk tubuhnya sempurna, atraktif, ya, dan juga pokoknya paling kondisi yang sangat menarik, ya, sangat menarik. Waqala Musa ibn Ubaid ar-Rabazi an Yazid ar-Riqashi an Anas bin Malik. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ansha'nahunna ay nisa'un ajais kunna fid dunya amshan ruwasa. Yaitu wanita-wanita yang dulu sudah ajuzah, sudah sepuh tua renta di dunia, kemudian Allah kembalikan lagi wanita tersebut menjadi perawan yang cantik jelita yang sedang ya menarik-menariknya begitu. Kata Pak Muhammad tadi sedang hot-hotnya katanya. Nah, ya demikian memang secara terjemahannya memang demikian. Ya. Demikian diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan At-Tirmidzi mengatakan hadisnya gharib, bersendirian dari periwayatan ini. Dan Musa dan Yazid itu keduanya dhaif. Sehingga kalau disandarkan kepada nabi itu dhaif, tapi disandarkan kepada tabi'in, ya, disandarkan kepada tabi'in itu lebih tepat, ya, penafsiran ini bahwasanya wanita yang Allah bentuk di surga itu adalah wanita-wanita di dunia yang sudah sepuh di dunia menjadi perawan yang cantik jelita. Ya. Sehingga kalau kita kumpulkan tadi riwayat ada dua tafsir. Tafsir yang pertama, yang uruban atroba ini, bidadari ini adalah makhluk baru selain daripada wanita dunia. Kalau yang kedua berarti wanita dunia yang kemudian Allah ciptakan, ya, kembali penciptaannya menjadi wanita yang perawan yang paling menarik-menariknya. Nah, demikian fadhil dikumandangkan azan terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Qala Abdul Ibn Humaid حدثنا مصعب بن مقدام قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن dari Al-Hasan Al-Basri, berarti mursal ini riwayatnya, berarti ini kisah yang diriwayatkan oleh Hasan. atat ajuzun. Suatu ketika ada wanita yang sudah sepuh bertanya, ya Rasulullah, ud'ullah ta'ala ayudkhilani al-jannah. Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah supaya Allah memasukkanku ke dalam surga. Faqala, maka kemudian Rasulullah menjawab, ya umma fulan, innal jannah la tadkhuluhu ajuz. Wahai fulan, ummu fulan, sesungguhnya surga itu tidak dimasuki oleh wanita tua. Qala fadhallat tabki, maka kemudian wanita tua tersebut pergi dan menangis. Qala akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Yaitu maksudnya dia tidak akan masuk surga dalam keadaan tua renta. Innallaha ta'ala insya'nahunna insya'a faja'allahunna abkara. Yaitu Allah berfirman, kami ciptakan ulang dia dan dijadikan perawan-perawan. Ya. Ini riwayat yang mursal, sehingga ini lebih tepatnya adalah perkataan Hasan al-Basri, ulama dari kalangan tabi'in. Ya. Kemudian yang lebih tepat itu ada hadis, ya, hadis Rasulullah SAW, ya, di dalam riwayat Abu Dawud beliau bersabda, laisa fil jannah azab, ya, tidak ada di surga itu azab orang-orang yang jomblo atau duda atau janda, enggak ada. Ya, maksudnya adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan enggak punya pasangan, maka ketika di surga akan dipasangkan, akan dinikahkan. Itu maksudnya. Jadi yang hidupnya sendirian pun kalau dia masuk surga pasti akan dipasangkan, akan dinikahkan dengan wanita-wanita penduduk surga. Wa qala Abu al-Qasim at-Tabrani hadatsana Bakr bin Sahal ad-Dimyati qala hadatsana Amr bin Hashim al-Bayruti قال أخبرنا سليمان بن أبي كريمة عن هشام بن حسان عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت dari Umi Salama beliau mengatakan, قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله وحور عين. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku firman Allah Ta'ala, huwa hurun عين, dan bidadari-bidadari surga yang cantik jelita. Qala, maka Rasulullah bersabda, hurun bidun عينun dihamil uyun syifrul awra bimanzilati janahin nasr. Bidadari surga yang cantik jelita itu yang kulitnya putih, ya. Ya. Putih sekali, matanya itu besar, ya, matanya besar dan bulu matanya itu lentik seperti sayap-sayap, ya, burung elang ataupun burung sejenis burung lah, ya. Artinya di sini Rasulullah SAW menceritakan bagaimana matanya yang putihnya sangat putih, kemudian ukurannya besar, kemudian bulu matanya juga lentik, sangat bagus, ya, sangat bagus, sangat indah. Ini makna dari hurun ain, ya. Jadi hurun ain, mata yang sangat indah. Bidadari itu dijuluki dengan hurun ain, yaitu matanya sangat indah. Qultu akhbirni an qawlihi ta'ala ka amsali lu'lu'il maknun. Dan kabarkanlah kepadaku mengenai firman Allah Ta'ala bahwasanya bidadari itu seperti mutiara yang gemerlapan. Qala, maka Rasulullah bersabda, safa'uhunna safa'ud dur alladhi fil asdafi alladhi lam tamathul aidi. Yaitu kegemerlapannya itu, kemurniannya itu seperti kemurnian dan gemerlapaknya berlian yang ditaruh di dalam piringan emas yang tidak pernah tersentuh oleh tangan. Jadi seperti berlian yang gemerlapan ditaruh di atas piringan emas dan tidak pernah tersentuh oleh tangan-tangan manusia. Ya, itu adalah, ya, bidadari-bidadari surga. Qultu akhbirni an qawlihi fihinna khayratun hisan. Kabarkan kepada kami makna fihinna khayratun hisan, di dalam surga ada wanita-wanita bidadari yang baik, yang sangat cantik. Ay khairatul akhlak, akhlaknya sangat baik. Hisanul wujuh, wajahnya sangat cantik jelita. Ya, subhanallah ya. Kalau ada seperti itu, akhlaknya baik, wajahnya cantik jelita, kurang apa lagi? Ya. Karena kadang wajahnya cantik tapi kelakuannya nggak cantik. Tetapi bidadari surga sudah akhlaknya baik, wajahnya cantik jelita. Qultu akhbirni an qawlihi ka'annahun baydun maknun. Mereka bagaikan baydun maknun, putih yang sangat bersih. Ay riqqatuhunna qiriqatil jild alladhi ra'aita fi dakhil albaydah mimma yalil qashar wa huwa alghiraqi. Putihnya itu seperti putih telur yang bagian dalam. Jadi cangkang telur itu kan bagian luar yang keras, kemudian ada lapisan selaput yang ya pernah makan telur rebus. Ya, telur rebus itu bagian luarnya kan cangkangnya. Setelah dikelupas itu yang menutupi telur rebusnya itu kan ada apa itu? Semacam kulit ari yang sangat tipis warna putih. Nah, itu maksudnya itu. Jadi putih kulitnya mereka seperti putihnya kulit telur yang bagian dalam. Sangat putih, jernih, bersih, tidak tersentuh. Ya. Walaupun telurnya bagian luar tersentuh, bagian dalam ini tidak tersentuh. Ya. Itu putihnya kulit-kulit bidadari surga. Qultu ya Rasulullah akhbirni an qalihi uruban atraba. Kabarkan kepadaku mengenai makna uruban atraba. Qala hunna allawati qaddanna fid dari dunya ajaiz ramsan hamsha. Khalaqahunna Allahu ba'da al-kibri faja'alnahunna adara uruba muta'ashiqati muhabbibati atraban ala miladin wahid. Yaitu mereka adalah orang wanita-wanita yang dulu tinggal di dunia, meninggal dunia dalam keadaan sepuh tua. Kemudian ketika mereka masuk surga, Allah ciptakan penciptaan mereka kembali menjadi bentuk wanita cantik jelita, perawan yang sangat mencintai dan sangat merindukan ya suaminya. Ala miladin wahid, di mana umur-umur mereka itu sebaya umurnya. Ya, umurnya sebaya. Umur-umur yang sebaya. Kalau umur-umur penduduk surga, kalau laki-laki jelas. Laki-laki itu adalah umurnya Nabi Adam. Ya, umurnya Nabi Adam ketika diciptakan itu langsung berumur 33 tahun itu usianya. Maksudnya perawakan tubuhnya itu perawakan umur 33 tahun. Salah persepsi. Adapun tentang Hawa, para ulama berbeda pendapat. Ketika diciptakan itu apakah 33, apakah di bawahnya lagi. Tapi intinya, usia itu adalah usia puncak kematangan dan kebagusan fisik seorang manusia. Setelah 33, dia akan meredup, akan melemah, akan berkurang, dan seterusnya. Tetapi kalau dari usia kecil sampai 33, itu semakin sempurna. Fisiknya, otaknya, perkembangannya semakin bagus. Ya, sehingga puncak usia manusia itu usia 33. Karena kita itu ibarat gunung. Kurvanya itu begini. Kita naik. Sudah 33 itu puncak. Nanti kalau sudah 33 kita turun. Gak tahu turunnya itu landai, jauh begitu ya. 60 tahun lagi setelah 33. Bisa juga setelah 33 langsung terjun payung. Langsung mati. Bisa juga. Ya, turunnya itu demikian. Oleh karena itu, ikhwana fillah jazakumullah, 33 adalah usia yang paling sempurna. Kemapanan yang paling sempurna. Maka penduduk surga mereka diberi umur sepadan sekitar 33. Bagi laki-laki. Adapun perempuan, ada yang mengatakan sepadan itu, ada yang mengatakan di bawahnya lagi. Karena keumuman ya laki-laki memiliki pasangan itu yang usianya di bawahnya. Keumumannya. Ya. Bagaimana dengan Khadijah? Ya, Para ulama berbeda pendapat tentang umur Khadijah ketika menikah dengan Rasul. Masyhurnya Khadijah 40, kemudian Rasulullah 25. Tetapi Allah Ta'ala a'lam, kalau kita lihat itu susu umuran. 25 sama-sama 25. Ya. Kenapa? Karena semua putra-putrinya Rasul dari Khadijah. Keumuman wanita subur itu usia-usia itu. Usia-usia yang 30-an ya, 20-30. Itu usia-usia subur. Ya, Khadijah melahirkan banyak anak. Adapun usia-usia 40, ya usia sudah mulai berkurang kesuburannya. Sehingga sebagian pakar sejarah, pakar sirah mengatakan lebih tepatnya justru sepadan umur 25. Rasulullah 25, Khadijahnya 25. Walaupun ada yang mengatakan 40 memang. Ada yang mengatakan 30. Ada yang mengatakan 25. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Qultu ya Rasulullah, nisa'u dunya afdal am hurul 'ain? Wanita penduduk dunia yang masuk surga dengan bidadari surga itu yang lebih afdal mana? Yang lebih cantik itu mana? Dan perempuan itu umum demikian. Pasti tanya, cantikan mana saya sama dia? Itu kan umum. Apalagi yang istrinya dua, pasti begitu. Nah, ya. Mas, cantikan saya apa dia? Itu jawaban yang paling sulit untuk dijawab itu. Kalau dijawab bagaimana? Kalau nggak dijawab ya gimana? Nah, ini ya, ikhwan fillah azakumullah. Ini pertanyaan yang sangat umum dari seorang wanita. Dan Rasulullah pun menjawab, bal nisa'u dunya afdal minal huril 'ain. Bahkan wanita penduduk dunia yang masuk surga itu lebih mulia, lebih cantik daripada bidadari-bidadari surga. Ka fadli dhiharah 'alal bitanah, seperti antara yang lahir dan batin, antara yang terlihat dengan tidak terlihat. Artinya jarak kecantikannya itu sangat melesat, lebih cantik wanita penduduk dunia yang masuk surga. Ya, sehingga gak usah khawatir. Ya. Karena ibarat laki-laki di surga itu raja. Raja itu kan ada permaisurinya. Permaisurinya mungkin ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat. Kan begitu. Tapi selirnya, ya banyak. Bisa 100, bisa 200, bisa 1000, itu selirnya. Ya. Dan jangan marah dengan perkara ini. Karena itu fitrahnya demikian. Ya kemarin ada yang tanya, Ustaz, kalau laki-laki kan dapat bidadari, Ustaz. Nah kalau perempuan dapatnya apa, Ustaz? Dapat bidadara apa bidodoro? Nah, bingung jawabnya. Dapatnya apa, Ustaz? Ya dapatnya suami. Dapatnya suami. Karena kecintaan wanita itu dengan memiliki satu suami. Tapi kalau kecintaan laki-laki, kesenangan laki-laki itu memiliki banyak istri, beda. Jadi bahagianya perempuan itu satu suami, tapi bahagianya laki-laki banyak istri. Itu demikian Allah ciptakan tabiat demikian. Dan nanti bagaimana saling cemburu? Enggak ada. Ketika di surga Allah cabut yang namanya kedengkian, kemarahan dan kebencian. Allah hilangkan itu. Dulu musuhan masuk surga sudah hilang musuhnya. Dulu istri satu, istri dua, saling marah-marahan, saling saingan. Tapi nanti ketika masuk surga bareng-bareng, itu bahagia bersama. Enggak ada saling dengki, iri, enggak hasad, enggak ada. Marah, enggak ada. Adanya bahagia, full bahagia. Dan bahagianya semakin lama semakin bertambah bahagia. Ya, sehingga tidak ada bosannya di surga. Jika minuman yang kita minum, kemudian kita minum lagi, rasa yang kedua akan lebih nikmat dari yang pertama. Sehingga enggak ada bosannya. Wanita ya yang menjadi istri kita atau bidadari yang menjadi selir kita, hari pertama cantik, hari kedua lebih cantik. Hari ketiga lebih cantik. Hari berikutnya semakin bertambah cantik, cantik dan semakin cantik. Ya, makanya tidak ada bosannya. Ya. Tidak ada bosannya, ya. Qultu ya Rasulullah, bimadzaka? Dengan apa wanita itu bisa menjadi penduduk surga yang lebih cantik dari bidadari surga? Maka Rasulullah menjawab, bisolatihinna wa siyamihinna wa ibadatihinna lillah, yaitu dengan solatnya, dengan puasanya, dan dengan ibadahnya kepada Allah, engkau akan lebih cantik dibandingkan bidadari. Albasallahu wujuhahun an-nur wa ajadahum al-harir. Allah berikan pada wajahnya cahaya, dan Allah pakaikan pada badan wanita tadi sutra-sutra surga. Bidul alwan khudra siyad, warna kulitnya begitu putih dan pakaiannya berwarna hijau, sufrul hali, di mana perhiasannya itu gemerlapan, majamiruhunna anzur, di mana pernak-perniknya itu adalah berlian-berlian, wa amsyatuhunna dzahab, sisirnya itu terbuat dari emas. Yulqina nahnul khalidat fala namutu abada. Kemudian wanita-wanita penduduk surga akan mengatakan, kami adalah wanita-wanita abadi, tidak akan mati. Wa nahnu na'imat fala nab'as abada. Kami adalah wanita-wanita yang menyenangkan, tidak membosankan sama sekali. Ya. Wa nahnul muqimat fala nadha'na abada. Dan kami adalah wanita yang tinggal di rumah-rumah kami, tidak pergi sama sekali. Ala wa nahnu radiyat fala nasqatu abada, dan kami senantiasa ridha, sebanyak apapun suaminya itu punya istri, dia akan ridha. Ridha. Kalau wanita dunia kan buru-buru punya. Ya, baru ada pengajian masalah itu aja langsung ya. Sudah ada protektornya udah. Kan begitu. Wala nasqatu abada, kami tidak akan marah. Berapapun suami itu punya bidadari. Tuba liman kunna lahu wa kana lana, sungguh beruntunglah orang-orang yang menjadi suami kami dan kami menjadi istrinya mereka. Beruntunglah. Qultu ya Rasulullah, al mar'ah minna tatazawwaju zawjayn wa thalatha wal arba' thumma tamutu fatadkhulul jannah wa yadkhulunaha ma'ana, mata yakunu zawjuha. Ya Rasulullah, kan kita itu ada wanita yang pernah menikah dua kali, mungkin cerai atau tinggal mati kan begitu. Dan dua kali, tiga kali, empat kali, kemudian mati. Setelah mati, nanti gimana? Kita akan sama suami yang mana ini? Suami yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Ya Umma Salamah, innaha tukhayyar fatakhtara ahsanahum khuluqa. Wahai Umma Salamah, sesungguhnya engkau akan dikasih pilihan. Engkau akan memilih mana di antara mereka yang paling bagus akhlaknya. Mereka kan beriman semua, tinggal mana akhlaknya yang paling bagus. Fataqul ya rabbi inna hadza kana ahsan khuluqa ma'i fa zawwijnihi. Ya, kemudian Ummu Salamah mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya Rasulullah ini yang paling bagus akhlaknya, maka nikahkanlah aku dengannya di surga. Ya Ummu Salamah. Ya, maka kemudian Rasulullah mengatakan, ya Ummu Salamah, dhahaba husnul khuluq bi khairi dunya wal akhirah. Ingat wahai Ummu Salamah, ya, diingatkan yang terakhirnya ini, bahwasanya bagusnya akhlak itu bisa hilang dengan dunia atau dengan dia mati. Ya, tetapi nanti di akhirat, ya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Ini adalah hadis ikhwanu fillah jazakumullah. Sampai di sini dulu, nanti kita akan lanjutkan insyaallah, dan pembahasan berikutnya tenang saja masih bicara bidadari. Ya. Jadi rupanya Ibnu Katsir juga senang bahas bidadari. Makanya ini sudah berapa halaman bidadari terus ini ya, sampai 5 halaman bidadari. Yaitu wajar. Ya, karena itu penyemangat bagi kita semuanya. Dan kalau ingin lebih rinci lagi membahas tentang bidadari, itu ada satu kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh Ibnul Qayyim. Ya, sebenarnya kitab ini kitab akidah, tapi di akhirnya bidadari yang beliau bahas, yaitu Al-Kafiyah wa Syafiyah, atau yang dikenal dengan Nuniyah Ibnul Qayyim. Ya, di situ di fasal terakhir itu ada Nuniyah fi wasfil jannah, bait-bait syair mengenai surga. Nah, di situ di awal itu diceritakan bagaimana tentang bidadari. Ya, bagaimana tentang bidadari. Kemudian disendirikan oleh Syekh Mahmud Syukri Al-Alusi Al-Baghdadi, anak daripada Ahmad Syukri Al-Alusi, penulis kitab Ruhul Ma'ani, tafsir Ruhul Ma'ani. Itu dalam satu kitab khusus mensyarah tentang bidadari-bidadari surga. Nah, demikian ya, ikhwan fillah jazakumullah, semoga bermanfaat dan bisa menjadi penyemangat bagi kita untuk beribadah kepada Allah, dan semoga kita semuanya mati dalam keadaan iman, Islam dan sunnah, dan dimasukkan ke dalam surga dan mendapatkan istri-istri dan bidadari-bidadari surga, ya, nikmat di dalam surga yang tertinggi di Jannatil Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.